jawab adalah orang yang mengaku. Ya, ma'rifatul ulum tahu terhadap berbagai macam perkara dengan mukadimah-mukadimah. Ya, di mukadimatin dengan beberapa mukadimah, ya stajil biha. Dimana dia menjadikan dalil dengan ya dengan mukadimah tersebut terhadap al-masuh, barang yang dicuri. Makan adalah ya, tempat kehilangan dan sesuatu. Wahai wibadi hendak yang serupa dengan itu biasa dilakukan oleh araf. Wakila dan dikatakan pula bahwasanya al-araf wal kahin. Araf juga dikatakan kahin, sedangkan al-kahin ada pun dukun, dan seorang kahin adalah wallazi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Kahin yang biasa memberitahu tentang perkara-perkara gaib yang akan datang. Wakila dan dikatakan pula allazi yukhbiru 'amma fid dunyah. Kahin Arab adalah yang memberitahukan terhadap apa yang ada dalam dunia hati, tahu dalam apa yang ada dalam dunia. Nah, ini beberapa tafsiran dari Arab ya, kahin. Waqala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas Ibn Taymiyah, nah, di mana nama beliau adalah Syekh Ahmad Ibn Halim bin Abdissalam Abu Abbas, yang masyhur dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, Al-Araf adalah ismun lil kahin, nama tersebutan untuk kahin, juga untuk munajim ya, yang ramal dengan bintang, menentukan sesuatu dengan melihat bintang ya. Juga dikatakan ya, maksudnya Arab adalah aromal dan ramal, wa'nahwihim dan yang serupa dengan itu. Wa mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, dan siapa saja yang berbicara ya untuk mengetahui berbagai macam perkara dengan cara ini dikatakan al-Araf. Nah, kemudian kala Syekh Ibn Utsaimin dalam syarahnya, alal qawluhu qala al-Baghawi al-Araf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bi muqaddimati. Bahwa al-Baghawi berkata al-Araf adalah orang yang aku mengetahui perkara-perkara dengan beberapa muqaddimah. Al-Araf ini sigohnya sigotun mubalaghah ya. Sigohnya mubalaghah ya, menunjukkan kepada kasratus sifat atau takrarul fi'li. Makna mubalaghah itu menunjukkan banyaknya sifat atau banyaknya tindakan, seperti daraba yadribu darban ya. Daraba telah memukul, yadribu sedang akan memukul, darban pukulan. Yang memukul apa? Daribun. Nah, daribun ini ya isim fa'il ya, tukang pukul. Kalau darabun ini menunjukkan banyak melakukan pukulan tukang buah. Dorobun. Nah, ketika ada yang melamar, jangan si fulan karena apa? Dorobun lin nisa. Bukan banyak pukul terhadap wanita, terhadap istri. Dorob. Jadi, ya dulu ala kathrati fi'li dorob dilakukan oleh pelakunya. Nah, tapi, ya dulu dia menunjukkan banyaknya sifat atau takrarul fi'l. Nah, Arab ini menunjukkan banyaknya makrifah. Arab banyak tahu. Sigohnya sigoh mubalak. Fa imma an yuradadihi biha asigoh. Apakah dimaksudkan dari Arab ini sigoh ya, bukan mubalaghah. Wa imma an yuradadihi an nisbah. Ataukah dimaksudkan ya dengannya sebagai nisbah yang disandarkan kepada dia. Wa huwa alladhi yad'i ma'rifatal asya, itu orang yang ngaku-ngaku mengetahui berbagai macam perkara. Walaysa kullu man yad'i ma'rifatan yakun arafan, dan kemudian Syekh menjelaskan Tidaklah setiap orang yang ngaku-ngaku ya sebuah pengetahuan dikatakan dia sebagai Ar-Rab. Ya, kitab ramal. Lakin man yada'i ma'rifatan tata'allaqu bi'ilmil ghaib. Tetapi apabila seseorang ngaku-ngaku mengetahui yang berkaitan dengan ilmu ghaib, itu yang dikatakan Ar-Rab. Ya, berarti ini ngeramal. Kalau urusannya dengan perkara gaib berarti ngeramal-ramal terhadap ya perkara yang gaib. Itu yang tidak boleh untuk bertanya dan datang kepada mereka dalam hal ini. Baik. Jadi yang ingin di atas adalah dari mana ya da'i ma'rifatan tata'allaqu bi ilmil ghaib fa yad'i ma'rifatan umur bi muqaddamah muqaddimatin yastadillu biha 'ala makanil masruq wa dhalati wa nahiha. Seperti misalnya dia ngaku mengetahui berbagai macam perkara dengan beberapa mukadimah yang dia jadikan dengan mukadimah tersebut untuk mengetahui tempat yang dicuri atau tempat kehilangan dan yang serupa dengan itu. Ini di mana nih kecopet sama ramal diramal dengan ramal. Oh di sini, di sana barangnya hilang. Oh di sana, dompetnya di sini. Jadi ini dari kerjaan peramal dukun. Wa zahir kalam al-Baghawi, dan yang zahir dari perkataan al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, annahu syamilun liman idda'a ma'rifatal mustaqbal wal madhi. Ucapan al-Imam al-Baghawi yang mengatakan Ar-Rab adalah alladhi yad'i ma'rifatal umur muqaddimatin, ya, jadi lebih ada kada wa kada, ini berarti mencakup apa, siapa saja yang mengetahui terhadap perkara mustakbal yang akan datang juga al-madi yang telah lalu. Dan namakan al-masruf karena tempat-tempat ya kecurian atau yang dicuri itu berlalu, madi sifatnya sudah berlalu. Qad suriqa, telah dicuri. Wa kadzalika dhalla, demikian pula barang yang hilang. Qad ya hasala adhaya, telah terjadi kehilangannya. Berarti berbicara tentang perkara yang sudah terjadi. Nah, walakin al-mas'alah, tetapi masalahnya adalah laisat ittifaqiyah bain ahli ilmi, tidak secara kebetulan di antara para ulama. Walihada qala al-mu'allif, oleh karena itu berkata al-mu'allif ya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nah, definisi atau ta'rif berikutnya, kila wakila huwa ay al-arraf al-kahin. Nah, dikatakan kila arraf adalah siapa? Huwa al-kahin. Sedangkan al-kahin walladhi yukhbiru anil muqayyabat fil mustaqbal. Kahin, orang yang mengetahukan terhadap perkara-perkara gaib pada masa yang akan datang. Nah, jadi kalau ta'rif definisi al-Baghawi ini mencakup ini dan itu. Nah, bisa juga dikatakan al-kahin. Ada berkauluh kila huwa alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Ya, Arab adalah yang memberitahukan terhadap apa yang ada dalam hati. Ai anna, ai yaitu antud miro syai'an, misalnya kamu menyembunyikan sesuatu. Fatakul, kemudian kamu katakan kepada seseorang tukang ramal, tukang Arab tadi, Bakahin, ma'admatu, apa yang saya sembunyikan di dalam hati atau di dalam ya naam tempat, apa yang saya sembunyikan, mada koyokul admartakan, maka dia menjawab engkau menyembunyikan ini dan ini. Nah, awil mughayyabat fil mustaqbal, atau ya memberitahukan tentang apa perkara-perkara lain yang akan datang. Takul, kamu katakan, mada saya hadithu fi syahril fulani, apa yang akan terjadi pada bulan fulani, bulan ini dan itu. Oh, fil yawmil fulani, atau pada hari ini dan itu, apa yang akan terjadi. Mada sakalidu imrati, apa yang akan dilahirkan oleh istriku, lanang, wedon, laki atau perempuan, kapan. Jangan tanya kepada dukun, itu kan ramal. Ya kalau di USG Baik. Bantu ahli ini mengharap, tapi kalau ini perkara-perkara yang hisiah ya, secara keilmuan, maka bantu ahli ini mengatakan tidak apa-apa. Ikhwanul fiddin rahimani wa jami'an. Jadi ya, nah, kalau seandainya menanyakan hal itu kepada manusia, kepada seseorang, kemudian dia jawab dengan berbagai macam tebakan, nah, yang nebak-nebak ini katakan apa? Arab atau gahil, dan tidak boleh. Ya kalau seseorang tanya tentang perkara gaib atau yang tidak tahu, boleh katakan wallahu a'lam. Ini jawabannya. Jangan nebak-nebak, apalagi terhadap perkara-perkara yang gaib. Wallahu yadri, dalam keadaan dia tidak tahu hakikatnya. Tidak boleh. Dalam keadaan dia tidak tahu hakikatnya, tapi dia nebak jawab. Nah, ini tukang ramal. Ini pekerjaan kahin. Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, ada empat ya, keadaan. Apabila ya, bertanya kepada kahin, bisa menjerumuskan kepada kekufuran, kemusyrikan, bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Namun ada dua keadaan ya, tidak apa-apa, bahkan yang satu bisa menjadi wajib kalau datang untuk menguji ya, kebenaran kahin tukang ramal ini ya, supaya manusia tahu bahwa dia adalah pembohong, itu tidak apa-apa. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Rasulullah kepada Ibnu Sayyid. Dan kadang wajib untuk di ya, bongkar kedustaannya, ketidakberdayaannya. Nah, untuk apa? Nah, menyelamatkan manusia dari penipuan orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Masya Allah misalnya. Orang hebat, orang ngerti. Ada kalanya wajib untuk dibongkar itu, kemudian dieksekusi oleh siapa? Penguasa. Penyelesaiannya hal ini adalah oleh penguasa. Baik, adapun para ulama memperingatkan manusia dari perbuatan semua itu agar umat selamat akidahnya, dunia dan akhiratnya. Kemudian khulasa kata Syekh, dan yang jadi kesimpulan anak ulama, bahwasanya para ulama ikhtalafu, berselisih di ta'rifil araf. Yang jadi kesimpulan para ulama berselisih dalam mendefinisikan al-araf. Fakina ya, dikatakan Arab adalah waladhi yadda'i ma'rifatan umur di muqaddimatin yastadilu biha ala makanil masruki wa ghalati wa nahmiha. Ini definisi pertama seperti yang dikatakan oleh siapa? Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Tahawi. Arab, orang ramal adalah orang-orang yang ngaku-ngaku mengetahui berbagai macam perkara dengan beberapa muqaddimah yang dijadikan dengannya untuk menunjukkan kepada tempat yang dicuri atau barang yang hilang ya. Dan nah, serupa dengan itu, maka definisi tersebut yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi fayakunu syamilan, berarti mencakup liman yukhbiru an umurin ya, mencakup bagi siapa saja yang menghabarkan terhadap perkara-perkara waktu telah terjadi. Wakilah, dan juga dikatakan bahasa Arab adalah alladhi yukhbiru amma fi dhamir, yang beritahu terhadap apa yang ada dalam hati atau yang disembunyikan. Wakilah, dan juga dikatakan Arab adalah wal kahin. Sedangkan al kahin definisinya apa? Wala huwalladhi yukhbiru anil mubayyanati fil mustaqbal. Kahin adalah yang beritahu terhadap perkara-perkara gaib pada masa yang akan datang. Di mana apabila seorang datang kepada mereka bertanya kemudian membenarkan apa yang dikatakannya sebagaimana telah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, maka sungguh dia telah kufur ya, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Nah, katakanlah wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui terhadap perkara gaib apakah di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan Rasul ya? Nah, Rasulullah kadang memberitahukan apa yang terjadi di alam kubur. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan illa min rasul, kecuali para rasul yang diberi wahyu. Karena para rasul adalah dia yang diberikan wahyu, maka memberitahukan apa yang na'am akan terjadi, apa yang ada dalam kubur, apa yang nanti terjadi dalam alam neraka, surga. Ini adalah dengan wahyu, dan Allah yang mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka siapa saja yang tidak kembali kepada jalan rasul, celaka. Siapa saja, umat manapun, sehebat apapun, sepintar apapun ya perkembangan dan kecanggihannya, umat-umat dahulu ataupun sekarang, kalau tidak kembali kepada petunjuk Allah dan rasul yang disini, akan celaka binasa. Nah, maka bersyukur atas nikmatul Islam, nikmatul din, nikmatul tauhid yang akan mengantarkan kepada saadatul dunia wal akhirah. Insyaallah, tapi bahagia kudrat.